وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرينكم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى Pada kesempatan pagi hari ini kita atau menjelang siang ini kita bisa bermajlis dalam rangka untuk talabul ilmi, menambah ilmu pengetahuan agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca keterangan tentang tarkut tabarruj was-suhur, materi tentang kewanitaan yang berkaitan dengan meninggalkan berhias diri, yakni tidak berbuat tabarruj, berdandan yang berlebihan kecuali di hadapan suaminya. Sampai pun di hadapan family, di depan saudara laki-lakinya, kakaknya atau adik laki-lakinya, tetap diusahakan tidak bertabarruj yang berlebih. Adapun kalau di hadapan suaminya, maka memang hak suaminya adalah seorang istri harus berhias sebagai tanda seorang wanita yang salihah adalah apabila suaminya melihatnya maka menyenangkan. Tarkut tabarruj was-sufur, meninggalkan tabarruj dan as-sufur, berhias diri, ini adalah karena memang kebiasaan kaum musyrikin jahiliyah. Mereka dulu berhias dengan perhiasan yang sampai menampakkan aurat. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang menjual pakaian yang ada keterbukaan di bagian dada atau punggung atau paha, apa hukumnya menjual pakaian yang seperti ini? Syekh mengatakan ini pakaian tabarruj yang haram hukumnya. Kalau engkau yakin bahwa yang beli ini orang yang akan menggunakannya di luar, maka kamu berdosa kalau ikut menjualkannya. Karena pakaian ini pakaian yang tidak syar'i. Tetapi kalau engkau yakin pakaian ini yang membelinya adalah seorang wanita yang salihah, yang mengerti kapan memakai baju yang seperti itu, dan itu pun boleh kata Syekh hanya di depan suami saja. Sampai kalau ada anak enggak boleh. Karena itu sudah membuka aurat yang besar, bagian dada atau punggung atau paha. Kalau engkau jual kepada wanita yang salihah yang diyakini boleh memakainya ketika dengan suaminya di rumahnya dan tidak ada yang lain, maka silahkan kau jual kepada dia. Angel mau tebak? Takkan rin kini berubah. Kalau seandainya tidak bisa, jangan jual itu, kata Syekh. Menjual pakaian yang membuka aurat hukumnya tidak diperbolehkan ketika dipastikan yang beli itu adalah wanita yang tidak salihah. Karena bagian dari apa? Tabarruj. Wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya kaum jahiliyah dulu. Kita lihat beberapa dalil berikut ini. Disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ويستعففن خير لهن والله سميع عليم. Disebutkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, والقواعد من النساء, dan wanita-wanita yang sudah tidak diharapkan lagi untuk nikah, yakni nenek-nenek, wanita yang sudah berumur lanjut, wanita yang sudah tidak ada selera lagi untuk menikah, falaysa 'alayhinna junahun ay yad'na thiyabahunna, maka tidaklah mereka berdosa untuk melepaskan pakaian mereka, maksudnya bukan telanjang, yakni membuka muka, tidak menutup wajahnya umpamanya. Ghairu mutabarrijat bizina, selama dia tidak mutabarrijat dengan pakaian, yakni berhias diri dengan pakaian yang indah, yang menawan, ya. Dan tentunya mereka wanita-wanita yang sudah tua ini tidaklah menarik syahwat, sehingga kalaulah mereka menampakkan muka mereka, tidaklah seperti ketika wanita yang masih muda menampakkan apa perhiasan tubuhnya. Wanita yang masih muda masih berselera untuk menikah atau dinikahi. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lainnya, surat An-Nur ayat yang ke-31, tentang menampakkan perhiasan itu ketika kapan. Disebutkan di sini, qul lil mu'minati, katakanlah oleh Muhammad Nabi kepada kaum mukminat, kaum wanita, ya, yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Perhatikan ini, walaupun wanita pakai cadar bukan berarti matanya jelalatan, ya, delengi wong lanang karena kura keton, bukan seperti itu. Malah ini perempuan saja yang memakai cadar diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Laki-laki bagaimana? Apa-apa kan tidak disebut dalam ayat ini. Salah, tentunya laki-laki lebih lagi, ya. Katakanlah kepada kaum mukminat, yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadna furujahunna, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ini ayat ini sudah dilupakan oleh kaum muslimin di zaman sekarang ini. Para wanita mereka tidak menundukkan pandangan, bahkan mereka mencari laki-laki dengan garang dan buas, ya. Karena memang zaman sekarang ini perempuan yang mengejar laki-laki. Aneh kita melihatnya. Hal yang bukan lagi tabu wanita seperti itu. Dan mereka pun tidak perhatian dengan menjaga kehormatan kemaluan-kemaluan mereka, sehingga anak SMP dan SMA sudah banyak yang tidak gadis lagi. Ayat ini sudah dikesampingkan oleh mereka, kaum wanita di zaman sekarang ini. Allah mengatakan, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah kalian mempertontonkan, menampakkan perhiasan-perhiasan kalian, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak darinya, yang tidak bisa dihindari, yang nampak darinya. Perhiasan seperti emas yang dia pakai, kalung atau anting-anting, itu perhiasan ini ditutup dengan jilbab. Tetapi zaman sekarang ini mereka tampakkan hal itu. Ya, adapun yang tidak bisa ditutupi seperti tingginya tubuh, ya, ini tidak bisa ditutupi. Kadang orang terlihat kakinya walaupun memakai kaos kaki, tangan walaupun memakai kaos tangan. Tetapi aslinya adalah apa? Jangan engkau menampakkan perhiasan-perhiasan kalian. Likak lekuk tubuh termasuk pula kulitnya, termasuk pula wajahnya, hidungnya, termasuk pula tubuhnya, ya, mulusnya, bahenolnya, ini termasuk hal yang haram untuk dipertontonkan. Tetapi zaman sekarang ini sebagai komoditi yang menggiurkan, ya, bagi kaum pria belang, bahkan yang juga tidak belang juga kayak gitu, ya. Karena cari yang belang gak ada, ya. Dikatakan hidung belang, hidungnya gak pernah belang kok, ternyata semua orang hidungnya sama, yakni sama-sama suka dengan wanita, kayak gitu. Ya. Wal yadribna bihumurihinna ala jiyubihinna, dan hendaknya jilbab-jilbab mereka, kerudung-kerudung mereka, mereka tutupkan ke dada-dada mereka. Yakni memakai jilbab yang tidak membentuk dada-dada mereka, leher-leher mereka. Jangan sampai membentuk. Longgar, besar, menutupi secara sempurna. Tidak nampak. Jangan ikut-ikutan jilbab yang malah justru jilbabnya cuman rambutnya atau yang ditutup. Di leher, dibelitkan ke leher. Nah, kayak jilbab apa? Jilbab kendat. Karena diikatkan di leher kayak gitu. Aduh. Dan dadanya pun tidak tertutup. Ya, ada masih bagian antara leher dia dengan bagian dadanya masih terlihat. Ini jilbab yang tidak syar'i, jilbab-jilbab yang berdal-dal kayak gitu. Itu jilbab yang untuk menarik syahwat orang. Jilbab yang beraneka ragam jenisnya itu malah justru menarik orang laki-laki untuk melihatnya. Kayak siapa ya jilbabnya, main temen. Malah seperti itu. Dan itu bukan jilbab yang disyariatkan. Hendaknya jilbab itu menutup leher-leher, dada, punggung, dan lika-liku tubuh yang ada di bagian atas. Wala yubdina zinatahunna. Dan janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka. Perhiasan itu bukan hanya perhiasan yang dari luar kemudian dipakai, bukan. Tetapi termasuk perhiasan tubuh. Leher, ya, kemudian tangan sampai ke lengan, atau kaki sampai ke betis, atau memakai pakaian yang ketat. Ini menampakkan perhiasan yang memang ada pada tubuhnya. Dia yang Allah ciptakan untuknya. Kalau perhiasan yang dari luar, ya mestinya seperti emas yang ada di tangan, gelang, kalung, cincin, apalagi anting-anting, itu perhiasan dari luar. Mungkin ada yang lainnya, saya tidak paham perhiasan wanita, itu hendaknya jangan ditampakkan. Kata beliau disebutkan dalam ayat ini, wala yubdina zinatahun, dan janganlah kalian wahai para wanita menampakkan perhiasan kalian, illa libu'ulatihinna, kecuali kepada suami-suami kalian. Kecuali kepada suami-suami kalian. Au aba'ihinna. Sekarang berbicara masalah batasan aurat di depan suami dengan batasan aurat di depan mahram. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan seorang istri dengan suaminya itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan aurat. Yanduru ma yanduru ilaiha. Kata Syekh Ibnu Taimin, seorang suami boleh melihat kepada istrinya apa saja yang dia ingin untuk melihatnya. Boleh. Sehingga wanita mau berhias kaya apapun di depan suaminya, tidak masalah. Mau memakai pakaian yang setipis apapun, tidak masalah. Karena memang aslinya boleh dilihat segalanya. Kalau berbicara masalah batasan aurat di depan suami, seperti itu. Sekarang, batasan aurat di depan abaihinna, orang tua mereka. Orang tua mereka. Itu tidaklah sama dengan batasan aurat di depan suami. Orang tua, bapak, mamanya. Hanya sekedar memperlihatkan wajahnya, kalaulah lehernya terlihatkan sedikit dari bagian lehernya, kemudian tangan sampai lengan, itu pun kalau seandainya bisa tertutupi hanya sekedar telapak tangan saja, kemudian kaki bagian bawahnya saja. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan masalah syahwat, karena laki-laki dengan perempuan, walaupun babak dengan anak, harus diperhatikan. Au abai bu'ulatihinna. Sekarang berbicara masalah mahram. Siapa mahram itu? Bapak-bapak mereka. Bapak asli. bapak kandung. Yang kedua, aba'u aba'i bu'ulatihinna, mertua-mertua mereka, yakni bapaknya suami. Nah, ini mahram. Sehingga kalau berjabat tangan boleh, bukan dilarang. Ya. Tetapi kalau ke ipar hukumnya apa? Haram. Ipar itu bukan mahramnya. Ya. Au abnaihinna, atau anak laki-laki mereka. Anak laki-laki mereka. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak suami-suami mereka. Sehingga kalau ada seorang laki-laki menikah dengan wanita, laki-laki tersebut sudah membawa anak. Anak laki-laki. Bagaimana dengan sang wanita ini yang dinikah oleh ayahnya anak ini? Maka mahram. Boleh berjabat tangan dan sebagainya. Tetapi masalah membuka aurat seperti tadi di atas tetap harus dijaga. Jangan sembarangan. Au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki wanita tersebut. Au bani ikhwanihinna, atau anak-anak saudara laki-laki. Bahasa kitanya apa? Keponakan. Keponakan masih mahram. Artinya kalau khulwat, minta safar ditemani keponakan, atau berjabat tangan, hukumnya boleh. Keponakan. Bisa dipahami hadirin? Au bani akhwatihinna, atau anak laki-laki dari saudarinya. Yani keponakan dari saudari. Au nisaihinna, atau wanita-wanita mereka. Kaum wanita. Kaum wanita dalam keluarganya, kaum wanita di teman-temannya. Au ma malakat aymanuhunna, atau budak-budak yang mereka miliki. Awit tabi'ina ghairul lirbati min rijal, atau kaum pria yang sudah tidak selera lagi untuk menikah, yakni laki-laki yang sudah tua, kakek-kakek. Awit tiflil ladina lam yadhharu 'ala 'arati nisa, atau anak-anak yang belum tahu tentang permasalahan aurat wanita. Maka terhadap mereka lah seorang baru boleh menampakkan wajahnya, telapak tangannya, ya, telapak kakinya. Kemudian kalau seandainya dia melepaskan jilbabnya pun diperbolehkan karena mahramnya. Tetapi ingat, kalau seandainya di tempat tersebut tercampur antara ada mertua, ada ipar, hendaknya dijaga. Dijaga dari pergaulan dengan ipar. Karena Nabi ketika ditanya tentang ipar, beliau mengatakan, Alhamumu maut. Ipar itu adalah kematian. Kematian itu bisa berbentuk kematian nyata, atau malapetaka yang akan menghancurkan keluargamu. Ya. Betapa banyak sekarang ini terjadi perzinaan antara mereka. Antara ipar-iparan. Ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa la yadribna bi arjulihinna li'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah para wanita itu menggerak-gerakkan kaki-kaki mereka untuk li'lam, untuk kaum pria mengetahui apa yang sebenarnya tersembunyi di balik suara tersebut dari perhiasannya. Artinya para wanita ditutup rapat. Nabi mengatakan al-mar'atu auratun. Wanita itu seluruhnya adalah aurat. Sampai pun suaranya. Iya. Sampai pun apa? Suaranya. Karena suara itu salah satu di antara hal yang bisa memfitnah kaum pria. Bisa membuat fitnah terhadap kaum pria. Orang sekarang ini terjadi mesum, selingkuh, pacaran melalui HP karena apa? Suara. Oke, suaranya wong edun main temen ya. Oke, berarti wong ayu, padahal kadang-kadang buka yang apa? Hah? Ini aurat ini, seperti ini. Karena itu, kalau wanita mau berbicara dengan laki-laki, tegas saja. Dan seperlunya. Seperlunya. Mengapa Islam kau sedemikian menjaga pergaulan laki perempuan, menjaga sedemikian rupa tubuh wanita ditutupi dengan jilbab yang syar'i, pakaian yang longgar, tidak boleh menampakkan lika-liku tubuhnya. Kenapa seperti itu? Karena ini semua dalam rangka mencegah terjadinya zina. Ini ternyata memang bagian dari syariat Allah Azza wa Jalla yang sempurna. Yang sempurna. Yang sekarang ini sudah dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimat. Ya. Wanita di negeri kita sekarang ini sudah melalaikan ajaran Islam dalam hal berpakaian. Yang akhirnya terjadi seperti apa yang disebutkan oleh para ulama, ketika syariat itu dilanggar, maka yang akan terjadi adalah fitnah yang lebih besar lagi. Wanita membuka aurat itu sudah melanggar syariat. Menampakkan auratnya melanggar syariat. Termasuk minal kabair, dosa besar. Tapi ini diabaikan, dilanggar. Maka yang berikutnya akan terjadi para wanita yang ujungnya hamil di luar nikah. Wanita belum pernah menikah tetapi suaminya banyak. Paham mboten Pak jenengan maksudnya? Bojo yo urung jan ini sing lanang kok ngilir terus ya lanang sinten niku. Walah. Hal yang di masyarakat sekarang ini mulai dianggap lumrah. Wong wedon ya digawe wong lanang. Ning gonta-ganti lanange ya men. Urung bojo iki malah kaya ge Pak jan seru banget. Hal yang dilanggar maka akan berakibat pelanggaran yang lebih berat berikutnya. Kata Imam Al-Qayyim, yang namanya maksiat yatawalladu ba'duha ba'dhan. Namanya maksiat itu kalau dilanggar itu akan menjerit untuk dia melakukan lagi yang lebih besar atau yang sebada dengan itu tetapi lebih sering. Itu dosa. Seorang melakukan dosa A umpamanya, ya, maka dosa itu akan menjerit untuk dilakukan lagi. Di batin dia merasa ada satu hal yang terasa berat kalau tidak melakukannya lagi dengan satu dosa itu. Maka kata Imam Al-Qayyim, dua kemungkinan, dia akan melakukan itu bahkan lebih besar lagi dari itu, atau kalaulah tidak itu dilakukan akan berulang kali, berulang kali, berulang kali. Frekuensinya lebih. Bisa difahami hadirin? Ya. Kalau mungkin dia pertama kali seler beranteng. Ngerti seler Pak? Nggih. Tetapi kalau dia terus menerus dia akan sampai tingkatan sebungkus, dua bungkus, tiga bungkus. Terus seperti itu sampai tingkatan maaf-maaf saya ngomong mulutnya itu kalau bahasa Jawa Pak cangkemnya kayak kenal pot. Paham nih maksudnya Pak? Kuku seorang mandek-mandek. Walah, pawon lah main. Ya, mau masak. Nah ini. Inna lillahi wa inna rajiun. Begitu seterusnya. Itu yang namanya maksiat. Nah kalau ini dilanggar, menampakkan aurat, bukan pada mahramnya, walaupun aurat yang tidak begitu, apa namanya, tidak begitu menggoda, tetapi itu sedang, apalagi sekarang ini, waduh, jangan. Kita ngenes hidup di zaman yang seperti ini. Disebutkan riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah, sahabi Aisyah radhiyallahu anha, qalat yarhamullahu nisa'al muhajirat al-awwal. Allah semoga merahmati para wanita muhajirat yang pertama-tama dalam Islam. Ini. Bagaimana mereka para wanita muhajirat? Kata Aisyah, lamma anzalallahu wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Kata Aisyah, ketika Allah menurunkan ayat ini, hendaknya para wanita menutupi atau menutupkan jilbab-jilbab mereka, kerudung-kerudung mereka, ke dada-dada mereka, leher-leher mereka, punggung-punggung mereka. Langsung mereka syakokna murotohun, mereka merobek beberapa kain apa yang ada di waktu itu, ya, untuk kemudian mereka gunakan kerudung menutupi tubuhnya. Walaupun belum ada persiapan, tetapi ayat ini sudah turun. Apa saja, kain apa saja. Ada korden dipakai, ada jari dipakai, kain ab dipakai untuk menutupi tubuh-tubuh mereka setelah turunnya ayat ini. Dan ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor ke 4758. Qala al-Hafidh, al-Imam Hafidh bin Hajar menyebutkan, qalu fakhtamarna ay khattayna wujuhunna. Mereka para wanita menutupi wajah-wajah mereka memakai cadar. Ini tafsirannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Lawfatul Bari. Qala al-Allama Shankiti rahimahullah fi Adwa'il Bayan fi tafsiri surah Al-Ahzab, wa hadha al-hadith as-sahih sarih fi anna an-nisa' as-sahabiyat al-madhkurat fihi فهمهن أن معنى قالوا تعالى ويدربنا بخمرهن على جيبهن يقتدي ستر وجوههن وأنهن شققنا أزرهن فاختمرنا أي سترنا وجوههن بها امتثالا لأمر الله. Kata Imam Al-Shankiti dalam kitab Liyu Adwa'ul Bayan dalam tafsir surat Al-Ahzab, hijab, bahasa kitanya hijab, itu adalah penutup. Misal mamanya laki-laki dengan perempuan di hijab, adanya penutup, sitar yang menutupi. Adapun yang berkaitan dengan ayat ini, kata Imam Al-Allamah Asy-Syinkiti dalam kitab Adul Bayan, adalah dulu para wanita memahami ayat ini pertama kali yang ditutup adalah apa? Wajah. Yang ditutup pertama kali wajah. Kemudian kainnya melebar sampai ke leher dan punggung mereka dan menutupi seluruhnya. Artinya bahwa ini adalah pembahasan menutup wajah. Yang di hari sekarang ini, manusia berapa yang memakai cadar? Sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Maka kita bacakan ayat ini dan kita bacakan hadis tadi di atas, Aisyah radhiyallahu anha menafsirkan dan mempraktekkan para sahabiat, dan juga keterangan Imam Asy-Syankiti bahwa wajah seorang wanita itu pun aurat yang hendaknya ditutupi, dibuka itu ketika sholat. Muka dibuka dan telapak tangan dibuka. Sehingga para ulama membuat satu bab, al-mar'atul auratu ilal wajhul kafaini fi shalah. Wanita itu semuanya adalah aurat. Wajah, telapak tangan, telapak kaki, aurat. Kecuali muka dan telapak tangan dalam sholat. Berarti kalau tidak dalam sholat, ditutup. Bisa dipahami, Bapak? Ini dia. Ini ilmu bagi kita. Sehingga kita memerintahkan anak putri-putri kita untuk pakai cadar. Bukan karena ngikuti wong Arab. Atau ikut-ikutan yang tidak berdasar. Tetapi itu semuanya adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dipraktekkan oleh para sahabiat di zaman Nabi. Dan diterangkan oleh para ulama di dalam kitab tafsir-tafsir mereka. Mereka, kata Syekh disebutkan di sini, satarna wujuhahunna biha imtithalan li amrillahi ta'ala. Mereka menutup wajah-wajah mereka dengan kain-kain yang seadanya di waktu itu. Azrohunna, yakni kain yang ada. Tutup. ya, wajah mereka dan dada-dada mereka dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabihada, dan dengan ini yatahaqqaqu lil munsifi an ihtijab al mar'ati min rijal wa satruha wajhaha anhum thabitun fi sunnati sahihah al mufassarah li kitabillahi taala, intaha kalamuhu. Kata Imam Asy-Syankiti dalam kitab Udul Bayan, kata beliau, maka dengan ini jelaslah bahwasanya seorang wanita harus berhijab dari kalangan kaum pria. Dia hendaknya berhijab, menutup wajahnya. Ditekankan di situ. Dia hijab, otomatis kalau hijab pengertiannya menutupi ruangan, iya, itu termasuk dari hijab. Jilbab hijab juga karena menutupinya. Tetapi bukan berarti jilbab itu adalah yang membuka wajah. Bukan. Wajah pun harus ditutup. Sehingga kalau seandainya ada jilbab, pengertian jilbab kok mukanya dibuka, yaitu masih kurang. Walaupun memang ada pendapat dari Syekh Al-Albani, beliau mengatakan wajah itu tidak termasuk wajib untuk ditutup. Tetapi beliau walaupun mengatakan seperti itu, istri dan putri beliau bercadar, bukan berarti tidak bercadar. Adapun kalam ulama yang lainnya seperti Imam Asy-Syankiti dalam kitab Abdul Bayan dan juga riwayat Imam Bukhari, praktek para sahabat adalah mereka menutup wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Ya. Yang ini sekarang ini sudah jarang sekali dipraktekkan oleh kaum muslimat. Kata Imam Asy-Syankiti, ini semuanya thabitun, kokoh, tetap sebagai bentuk syariat dalam Islam. Disebutkan dalam sunnah sahihah, hadis yang sahih yang menafsirkan kitabullah. Jadi dalil menutup wajah, menutup leher, menutup dada, dan menutup aurat perempuan, menutup secara lengkap, itu dalilnya Al-Quran yang ditafsirkan oleh sunnah. Dalam ini lebih khusus pembahasan tentang menutup wajah. Karena memang ada beberapa orang yang penting menutup aurat, loh wajah itu termasuk aurat. Nah sekarang orang itu lebih menarik lihat kaki atau ngelihat wajah, Pak? Jenengan wong lanang lah, tak ini Pak. Delang wong wadon niku sikile disit atau wajahe? Ya wajah. Masa ya ki wong wedon ayu temen ya, delang apa rika? Ronrone. Wah. Lamun-lamun. Ndonto mata kaki itu harus ditutupi, termasuk bagian aurat. Dikasih kaos kaki, kata Syekh Ibnu Taimiyah ditanya, wanita apakah cukup hanya memakai kaos kaki saja? Kemudian kain di atasnya agak sedikit ngatung kalau bahasa kitanya. Ngatung tahu ngatung apa? Ngangkat sedikit. Kata Syekh, tidak. Bahkan para sahabat melebihkan kain dari kakinya sejengkal. Ya, godor-godor, ya memang kayak gitu. Ya, kalau itu dipraktekkan sekarang, oh bikin heboh. Kewong kakin gombal apa ya? Coba yang ngatakan keser-keser nang dalan. Harus ditutup. Lah, kaki saja ditutupi yang tidak membuat selera. Itu saja ditutupi. Lah, apalagi muka. Yang itu adalah sumber fitnah pertama kali terjadinya kemaksiatan. Maka tentunya lebih layak untuk ditutupi, dan ternyata dalilnya kita baca pada kesempatan kita kali ini. Bisa difahami hadirin? Sehingga kalau ditanya apa dalilnya hijab berupa cadar atau menutupi wajah, ayat ini. Saya tadi ucapkan surat An-Nur ayat yang ke-31 dengan keterangan dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga para ulama ahlu tafsir Di antaranya Imam Al-Allamah Syangkiti dalam kitab beliau Adwaul Bayan. Sampai dalam hal ucapan, seorang wanita hendaknya memperhatikan. Sekarang ini ada ucapan tapi bisu. Ucapan tapi bisu, apa Pak? SMS, chattingan Facebookan. Yang itu bahasanya itu bisa dibikin dengan apa, tanda baca. Titik-titiknya banyak. Lanang apa wadun ki ya? Oh titik kakek kayaknya wadun lu. Bisa seperti itu. Ini kok ada bahasa apa? Orang kemudian tergelitik untuk meneliti. Oh benar ki wadun. Siapa ya? Kok ngerti nomorku? Akhirnya ketemuan dan melakukan hal yang tidak syar'i. Kita lihat disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-32 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'." Ini taqaitunna fala takhda'na bil qawli fa'itma' alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai para wanita-wanita Nabi, yani istri-istri Nabi, putri-putri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita yang lainnya dari kalangan para wanita. Ini taqaitunna, jikalau kalian adalah wanita yang bertakwa, menutup dan menjaga aurat, fala, maka janganlah kalian takhda'na bil qaul, janganlah kalian melembut-lembutkan suara kalian. Takhda'na yakni membuat kalimat atau suara yang merdu, yang indah, yang mesra, yang manja di hadapan kaum pria. Kenapa? Fayatma alladhi fi qalbihi marad, karena orang laki-laki yang dalam hatinya terdapat penyakit itu akan tergoda dengan suara yang seperti itu. Istri Nabi itu tidak seperti wanita yang lain dalam hal apa? Istri Nabi itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dan yang lainnya, di antara istri Nabi ada yang meninggal sebelum Nabi meninggal, seperti Khadijah bintu Khuwailid meninggal terlebih dahulu sebelum Rasulullah meninggal, dan kebanyakan istri Nabi meninggal setelah Rasulullah wafat. Jadi masih ada kurun waktu hidup mereka. Ya, tetapi mereka tidak boleh dinikahi karena mereka adalah ummahat, ibu-ibu kaum mukminin semuanya. Sehingga kita adalah putra-putranya dan tidak boleh menikah dengan ibu kita. Semua sahabat tidak mengerti tentang hal ini. Tetapi kalau seandainya istri Rasul, sepeninggal Rasul berbicara di depan para laki-laki dengan kalimat yang merdu, ini pelanggaran besar karena bisa menyebabkan apa? Laki-laki terpikat dengannya. Nah, dalam hal ini ikhwan kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, adalah bukan hanya untuk perempuan Nabi saja, bukan hanya untuk istri Nabi saja. Syariat ini bukan hanya untuk istri-istri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, karena ada keterkaitan dengan yang lainnya. Wa qarna fi buyutikunna, dan hendaknya kalian berdiam tinggal di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj dengan tabarrujnya kaum jahiliyah dulu. Wa qimnas salata wa atinaz zakata, dan dirikanlah oleh kalian salat, bayarkanlah oleh kalian zakat. Wa ti'anallah wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal baiti yutahhirakum tathira. Di sini wa ikum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, Kita bacakan keterangan Imam Asy-Syangkiti tentang ayat tadi di atas. Apakah ayat ini khusus hanya bagi istri Nabi saja atau berkaitan dengan seluruh wanita? Qala al-Imam Asy-Syangkiti rahimallahu fi Adwa'il Bayan min al-adillati al-Qur'aniyyati 'ala ihtijabil mar'ati wa satriha jami'a badaniha hatta wajhiha qawluhu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Kata beliau, termasuk di antara dalil Qur'aniyah yang menunjukkan wajibnya wanita berhijab dan wajibnya wanita menutup seluruh badannya sampai wajahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah olehmu kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita kaum mukminin, ya, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka melonggarkan, melebarkan jilbab-jilbab mereka sehingga mereka tertutupi dengan penutupan yang rapat, yang longgar, sehingga tidak tertampak sama sekali lekaluk tubuhnya, auratnya, wajahnya, tangannya, dan seluruh anggota tubuhnya. Ini bukan hanya untuk istri-istri Nabi saja, bukan hanya untuk banat Nabi, putri-putri Nabi saja, tetapi juga kepada nisa'il mukminin, kepada kaum nisa'nya kaum mukminin seluruhnya, nisa yakni para wanita-wanita kaum mukminin seluruhnya. Bisa dipahami hadirin? Seperti ayat tadi di atas yang menerangkan, jikalau kalian bertakwa kepada Allah, maka janganlah engkau bersuara dengan suara yang merdu dan mesra kepada laki-laki yang bukan mahram, ya, bukan suami, laki-laki lain. Jangan, karena bisa menggoda kaum pria yang di hati mereka terdapat penyakit. Kemudian di situ ada perintah, dan tetaplah tinggal di rumah kalian. Ini perintah untuk semua kaum wanita. Jangan bertabarut seperti tabarut jahiliyatil ula. Ini juga larangan bagi para istri Nabi dan juga bagi para wanita kaum mukminin semuanya. Dirikanlah solat, bayarkanlah zakat, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ini bukan khusus bagi para wanita Nabi saja, tetapi ini juga untuk semua para wanita kaum muslimat, kaum muslimin, istri-istri kita dan putri-putri kita. Kemudian kata Imam Syangkiti, kita baca kembali. Faqad qala ghairu wahidi min ahli al-ilmi. Sungguh telah berkata bukannya satu dari kalangan para ulama. Yaitu apa? Inna ma'na yudnina 'alaihinna min jalabibihinna annahunna yastarna biha jami'a wujuhihinna wa la yadhharu minhunna shay'un illa 'aynun wahidatun tabsuru biha. Wa mimman qala bihi Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Ubaidah Salmani wa ghairuhum. Bukan hanya satu di antara para ulama yang mengatakan tentang ayat ini, hendaknya mereka merendahkan, melonggarkan jilbab-jilbab mereka, menutupi tubuh-tubuh mereka. Bukan hanya satu ulama, bahkan banyak ulama yang menerangkan makna ayat ini adalah yasturna, para wanita hendaknya menutupi dengan kain-kain itu semua badan mereka, bahkan semua wajah-wajah mereka, dan tidak menampakkan satu pun anggota tubuhnya kecuali satu mata. Satu mata. Illa ainun wahida, satu mata saja untuk dia bisa melihat. Satu mata. Saking harus di, kalau seandainya kok enggak butuh lihat, tutupi kabeh. Karena kadang Mata kalau sering ketemu mata juga bahaya pak, walaupun nggak ngerti, ke siapa ya bojoku tuh ya, plototi baik kanan juga melu plotot, ternyata, kayak ini siapa ya, terngiang-ngiang, repot pak, malah jadi penyakit. Nah, para ulama bukannya satu, menutup mata itu cuma satu yang terlihat untuk dia bisa melihat. Allahu Akbar. Ini ilmu asing di kalangan kaum muslimat. Ya, asing. Yang mengatakan kata-kata ini, kata Imam Asy-Syangkiti adalah Al-Imam Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ya, Abu Abdurrahman. Kemudian Al-Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kemudian Ubaidah Silmani dan yang lain-lainnya. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjaga pergaulan laki perempuan jangan sampai campur. Jangan sampai terjadi ikhtilat campur baur laki perempuan. Harus terpisah. Dan ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 53, qala Allah taala, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, thalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna." Dan apabila kalian hendak meminta kepada kaum wanita, yani kaum laki-laki, pria seperti kita, hendak meminta sesuatu kepada para wanita, maka fas'aluhunna min wara'i hijab, mintalah kepada mereka dari balik tabir, dari balik hijab. Ya. Ini menunjukkan laki-laki dengan perempuan di hijab. Tidak boleh campur baur. Syariat ini sekarang ini sudah dilanggar oleh banyak umat, kaum muslimin, kaum muslimat. Campur baur hal yang apa? Hal yang biasa. Hal yang biasa. Maka ketika hal ini dilanggar sekali lagi, terjadilah perzinaan di mana-mana karena mereka sudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang menutup aurat dilanggar oleh mereka. Kemudian yang kedua adalah berbicara itu hendaknya jangan dengan suara yang merdu, mereka malah justru membuat-bikin suara menggoda kaum pria. Dan yang ketiga yang kita bahas sekarang ini adalah mereka kalau meminta langsung tidak melalui hijab tetapi apa? Ikhtilat, campur baur. Zalikum adharul kulubikum. Allah syariatkan hal itu, yakni adanya hijab, adanya tabir yang memisahkan kaum pria dengan kaum wanita adalah dalam rangka mensucikan hati-hati kalian wahai kaum pria dan mensucikan hati-hati kalian wahai kaum wanita. Ini bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Muslim hadis yang panjang tetapi beliau sebutkan sedikit di sini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma hum siyatun kadnabil baqar yadribuna biha an-nas wa nisaun kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna kasimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannah wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya hadis nomor ke 2128 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sinfani min ahli nar, ada dua golongan penduduk neraka, lam arahuma, yang aku belum lihatnya. Yang pertama adalah kaum yang mereka memegangi cemeti-cemeti seperti ekor-ekor sapi. Yadribu nabihan nas, yang mereka gunakan untuk mencambuk manusia. Yang kedua, Wanisaun kasiatun ariyatun, wanita-wanita yang mereka berpakaian namun telanjang. Kasiat berpakaian, tetapi ariyat telanjang. Dengan dua makna disebutkan Syekh Ibnu Taimin. Makna pertama tipis dan transparan sehingga terlihat warna kulitnya dan lika-liku yang ada pada tubuhnya. Dan yang kedua adalah wanita yang memakai pakaian tetapi sangat ketat, walaupun tidak tipis. Dan ini sekarang musibah di negeri kita, adanya baju yang terbikin dari karet entah apa itu yang mulur, yang dipakai oleh kaum wanita, yang itu sangat lengket di tubuhnya, sangat lengket. Maka ini masuk pada lafaz kasiyatin ariyat. Boleh enggak ummahat kita pakai? Boleh, Pak? Jangan mutlak sendiri. Boleh. Nanti bikin fatwa dari Pak Royo wanita repot. Itu pun jangan di hadapan anak laki-lakinya yang dewasa. Kami ingatkan, beli celana yang ketat monggo di depan suamimu. Suamimu pulang malam, anak sudah pada tidur, dijemput dengan bau yang merbak wangi, tubuh yang bersih, sudah mandi, seksi, pakainya yang ketat, ahlan sahlan, enggak apa-apa. Sebagai laki-laki senang mboten Pak kasune panjenengan. Nek ngomong senang tek sampai kenal lho kan maksud e. Mung jenengan enggak bojo ngene. Biar mereka persiapan. Begitu. Tetapi ndeleng Pak wong dua anak lanang wis bujang kaya bae. Harus diperhatikan. Karena apa? Kita mengajari anak kita juga. Jangan berperilaku seperti itu di depan yang bisa menimbulkan fitnah syahwat. Ya. Di antara sifat di sini saya terangkan, saya bacakan lanjutnya adalah nisa, wanita-wanita yang mereka berpakaian namun telanjang. Mumilatun. Sifat yang berikutnya mumilat. Apa itu mumilat? Diterangkan oleh para ulama adalah wanita ini memiliki sifat menarik perhatian kaum pria. Ma'ilatun. Ma'ilat itu berlenggak-lenggok ru'usuhunna, kepala mereka seperti berlenggak-lenggoknya punuk unta. Yakni dibikin-bikin dalam jalannya. Kayak jalannya siapa itu? Lenggak-lenggok. Begini. Hah? Para pragawati. Pak Royo ketawa kok kayaknya. Wanita yang akan dilemparkan ke dalam neraka diantara sifatnya ini. Menarik perhatian kaum pria untuk melakukan maksiat dengan dia. Kami ingin menasihati para ahwat kita. Janganlah engkau main Facebook. Walaupun fotomu di situ terpampang dengan cadar, tetapi memiliki apa daya tarik tersendiri bagi wanita, bagi laki-laki yang entah siapa dia. Begitu dibuka Facebooknya, kok ada gambar perempuan yang bercadar? Ini siapa? Menarik untuk dia telusuri dan akan ketahuan siapa kamu, dan kemudian kamu akan terjadilah kemaksiatan yang lebih besar. Walaupun memampangkan gambarnya berapa? Bercadar, tetapi itu sudah ada unsur mumilat. Ini dia. Pakai cadar dengan celak yang tebal, ya. Kira-kira jenengan kepengin tertarik tidak? Duhe seandainya ini bisa dibuka cadarnya. Gambar-gambarkan sing ora-ora, Pak. Penasaran. Facebook itu di negeri kita naudzubillah min dzalik, sebuah jejaring sosial yang mudaratnya sangat besar. Di samping engkau kalau memiliki akun Facebook, kemudian akan apa? Di situ terdapat terpampang sekian banyak wajah-wajah pria yang bukan mahrammu dengan berbagai macam gayanya mereka, dengan gambar-gambar yang seronoh. Sehingga Facebook itu diharamkan karena di samping satu itu terdapat gambar yang bernyawa, yang kedua terdapat pergaulan yang sangat bebas. sangat bebas sekali pergaulannya. Ada di situ orang yang fasik, ada orang kafir, orang non-muslim dengan agama berbagai macam, orang latar belakang yang rusak, orang yang tercampur di situ. Ya, ahlul bid'ah, ahlul batil, kaum sufi. Maka kami nasihati, janganlah memiliki akun yang seperti itu. Jauhi-jauhi, itu bisa menyebabkan terjerumus pada perbuatan apa yang kita sedang terangkan ini. Mumilat, menggoda kaum pria supaya tertarik. Apalagi sampai menulis status ataupun bercerita tentang diri sendiri. Saya ini kesepian. Waduh. Ya. Kadang wanita apapun ditulis supaya apa? Menjaring pria-pria yang penasaran dengan dia. Hati-hati. La yadkhulnal jannah. Wanita yang seperti ini tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha. Wanita yang seperti ini tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha, padahal sesungguhnya bau surga itu bisa didapat, bisa tercium dari perjalanan sekian tahun perjalanan. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, hadits nomor 1173 dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah bersabda, al mar'atu auratun, wanita itu adalah aurat. Aurat, kalau ditanya aurat wanita apa saja, semuanya. Karena Nabi memutlakan dengan lafaz al mar'atu, wanita itu adalah auratun, aurat semuanya. Rambutnya, tangannya, lehernya, dadanya, sampai ke ujung kakinya. Aurat. Termasuk padanya suaranya pun aurat. Ya, suara yang keluar, suara telepon mamanya, atau suara yang bisu seperti SMS ataupun ya itu tadi, pesan singkat Facebook atau yang lainnya. Ya, hati-hati yang seperti itu, kaum muslimin. Fa idza kharajat istasyarafaha syaitan, apabila wanita keluar dari rumahnya, maka syaitan akan membuntuti dia dan akan menggoda dan menjadikan wanita itu sebagai jerat-jerat syaitan. Diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, hadits nomor 1731. Dan juga yang lainnya meriwayatkan juga dari sahabat Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat dia nanti di yaumil qiyamah. Ini berkaitan dengan kaum pria. Yakni dosa isbal. Orangnya disebut musbil. Waktu itu ada seorang wanita yang bernama Ummu Salamah. Faqalat Ummu Salamah, maka berkatalah Ummu Salamah kepada Nabi, "Fa kaifa yasna'na an-nisa'u bi dhuyulihinna?" Bagaimana dengan wanita wahai Rasul? Apa yang harus dilakukan oleh mereka para wanita itu? Qala yurkhina shibran. Hendaknya para wanita memanjangkan kainnya itu lebih sesiburan itu sejengkal, lebih daripada kakinya. Ini. Faqalat idan tankashifu aqdamuhunna qala firhinahunna dhira'an la yazid 'alayhi. Ini dia. Satu hasa. Bahkan kalau masih terbuka dhira', dhira' itu satu lengan. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, kita baca keterangan Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Risalah Al-Hijab halaman ke-18, hadzal haditsu dalilun ala satri qudu ala satri qadamil mar'ah. Hadis ini sebagai dalil akan wajibnya menutup punggung kaki wanita. Qudum yakni qadam, telapak kaki. bagian atas itu termasuk aurat. Kenapa? Yang terlihat adalah bagian atasnya. Napa jenengan kober ndelengi sore, Pak? Telapakane ya ora. Itu sudah aurat. Wah. Mengerikan. Sekarang ini banyakkan wanita malah enggak isbal. Ya. Wis kato kayak medet-medet ora isbal. Ya. Sing lanang longgar menyerek tanah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang kebalik-balik sudah. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam kitab Al-I'tifal, zaman sekarang ini orang tua kalau memberikan pakaian bagi anak perempuannya itu pakaian yang membuka aurat. Ya. Kalau memberikan pakaian untuk anak laki-lakinya, pakaian yang menutupi seluruhnya sampai mata kakinya pun ketutup. Ini yang namanya orang tua zaman sekarang kayak gitu. Ya. Kita teruskan ucapannya Syekh Muhammad Ibn Salam Taimin. Beliau mengatakan, wa anau amrun ma'lumun 'inda nisa'i sahaba wal qadamu aqallu fitnati min al wajh. Yang namanya telapak kaki itu fitnahnya lebih kecil daripada apa? Wajah. Yang namanya telapak kaki yang menimbulkan fitnah kalau nampak juga menimbulkan gairah. Sikile putih ya. Mulus sikile be mulus apa maning? Pikirane ngeres, Pak. Apalagi wajah. Wal kafain dan dua telapak tangan bila raib tanpa ragu lagi, ini lebih membikin apa? Fitnah. Lebih membikin fitnah. Fattambihu bil adna tambihun ala ma faqahu. Peringatan untuk menutup telapak kaki yang itu adalah rendah yang menimbulkan fitnah tetapi tidak sekuat dengan yang lebih dari itu, maka kalau itu saja diperintahkan untuk ditutup, maka apalagi yang bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar seperti tangan, dada, leher, wajah, ya, yang dimana zaman sekarang ini itulah yang sering dibuka oleh banyak wanita. Wa ma huwa a'la minhu bil hukmi wa hikmatu syar'i ta'ti atau ta'ba ayyajibu sitra ma huwa aqallu fitnah. Kata beliau, hikmah syariat menerangkan ini ditutup agar jangan menimbulkan fitnah. Tentunya yang bisa menimbulkan fitnah lebih besar itu pun harus lebih ditutupi. Fain hadi min at-tanaqud al-mustahil 'ala hikmat al-syar'i. Ini ucapan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Bisa difahami hadirin? Fa hadi al-adillah min al-Qur'an wa sunnah tahtamu 'ala al-mar'ati takhtiyati jami badaniha wajhiha wa kafayha muharramah aw ghayru muharramah. Illa anna idha kanat mahrama la talbisul qafazain wal niqab. Saya ulangi cara membacanya. Fadil adillah, maka inilah dalil-dalil minal Qur'an wa sunnah, dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Tahtammu memerintahkan kepada para wanita taghtiyatu jami'i badaniha, menutup semua badannya, wajahnya dan kedua telapak tangannya. Sama saja apakah itu di depan mahramnya atau bukan di depan mahramnya, ditutupi. Illa kecuali idza kanat mahramah, kecuali kalau laki-laki itu adalah mahramnya, maka dia tidak menggunakan apa? Cadar dan tidak menggunakan kaos tangan dan kaos kaki. Ini di sini ilmu baru bagi kita bahwa wanita kakang adi, saudara itu. Ya. Boleh bagi kakaknya melihat itu adalah apa? Wajahnya dan telapak tangan serta telapak kaki. Dah. Nah, ini dia. Berarti bagaimana? Dia masih memakai jilbab? Iya. Dia masih menutupi rambutnya, dia masih menutupi lehernya, dadanya. Ya. Jangan sembarangan. Wahai ummah, jangan sembarangan. Kadang itu ngawur, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di kalangan ummahat kita. Ditutupi, ya, ditutupi. Tetapi ketika sudah memiliki anak, dibuka ketika nyusui bocah di depan siapa? Mahramnya. Ya memang kayak kakangmu, tetapi itu aurat. Lah nyusui bocah be ora entuk, bukan nyusui bocah ora entuk. Minggir saja sana ke kamar ke atau kemana. Enggak boleh, itu aurat itu. Apalagi nyusui bocah di depan orang lain nang pinggir dalan, Pak. Hah? Oh, adzan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, alhamdulillah, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.